ke penelpon yang pertama ya, Ibu Yanti dulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Silakan Ibu. Ya Ibu, saya setuju kalau PLN itu dibuka untuk swasta seperti Telkom. Ya. Karena kita juga bisa tahu apakah PLN itu efisien atau tidak. Dan kita juga udah tahu kan pekerjaan PLN yang seringkali mati dan tegang listriknya turun naik. Mm-hmm. Kalau seperti itu kan merugikan kita rumah tangga, barang-barang elektronik menjadi rusak. Dan untuk perusahaan juga itu merugikan sekali. Seperti yang di tempat saya bekerja, okay, itu setiap kali mati lampu itu membuat kita produksinya berkurang. Kita bagaimana bisa bersaing dengan pihak luar negeri, dan pihak luar juga bagaimana bisa masuk ke Indonesia kalau kita punya kondisi PLN seperti itu buruknya. Oke. Okay. Ya itu aja saran saya untuk pemerintah, buka akses untuk swasta. Terima kasih Bu Yanti ya komentarnya. Sekarang kita temui Pak Suhandi, selamat siang. Siang Bu. Pak Andi ya, silakan Pak Andi. Kalau kita lihat PLN itu terlalu banyak masalah ya. Mm-hmm. Ya. Itu pemadaman listrik itu dikatanya alasan atau perbaikan turbin mesin, itu sebenarnya salahnya itu harus yang dicopot itu direktur operasionalnya. Mungkin mereka mau irit atau mau irit bahan bakar minyak untuk dikorupsi, atau mungkin juga alasan lain, kan sudah ada schedule-nya kapan perbaikan maintenance-nya dikasih tahu ke konsumen pemadaman listriknya. Yeah. Berarti itu kan mereka semena-mena gitu Bu. Baik. Jadi itu kalau swasta juga baiklah untuk ambil bagian dalam investasi listrik ini. Ya. Ya Bu. Pak Handi, terima kasih. Kita ke line telepon lagi, kita buka untuk Pak Agustinus siang ini. Halo, selamat ya. Siang Pak Agustinus ya. Selamat siang Mbak. Silakan Bapak. Ya, saya juga mau menyarankan ya sebaiknya pemerintah juga membuka akses untuk swasta ya. Mm-hmm. Karena saya juga merasakan, saya juga seorang wira swastawan, itu listrik di tempat kita itu satu minggu bisa 3 kali matinya. Oke. Okay. Sehingga target produksi kita sangat kecil sekali. Mm-hmm. Pencapaiannya gitu. Jadi ya sekali lagi ya kita mohon ya agar bisa diswastanisasikan lah listrik okay. kita. Segera dilakukan gitu Pak ya. Ya Pak Agustinus. Terima kasih untuk komentarnya. Kita kembali ke line telepon. Halo Pak Seven. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf dengan Ibu. Heni. Ibu Heni, silakan Ibu. Ya setuju-setuju aja ya diswastain ya. Tapi sama aja sih sebenarnya. Cuma tergantung perawatan, biaya-biayanya juga kalau ditangani swasta ya. Kalau orang-orang yang nggak bertanggung jawab, asal-asalan aja dananya dikorupsi, dimasukin kantong, dikurang-kurangin ya hasilnya juga buruk juga ya. Oke. Jadi ya yang penting itu jujurlah dalam pekerjaan, tanggung jawab, semua berjalan dengan baik kalau begitu. Oke. Ibu Heni, terima kasih untuk komentarnya ya. Oh Pak Oni, sorry. Ya Pak Oni, selamat siang. Selamat siang Bu. Anda terakhir siang ini, silakan Pak. Kalau menurut saya itu idenya baik-baik aja, tapi belum tentu menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena ingat swasta itu juga bisa berbuat seperti itu, dan pelanggan listrik itu tidak seperti pelanggan handphone ya, yang artinya kalau nggak suka buang kartunya kemudian ganti aja kan. Nah kalau listrik kan itu lebih rumit sehingga customer akan nggak mudah untuk berpindah dari satu operator ke operator yang lain gitu. Nah kalau menurut saya penyelesaiannya itu sebenarnya ada undang-undang perlindungan konsumen yang kuat, itu aja, sehingga setiap kerugian yang diderita oleh konsumen bisa menuntut sampai di pengadilan, dan itu akan membuat kapok si perusahaan itu termasuk PLN. Jadi di sini kalau menurut saya undang-undang perlindungan konsumen itu yang harus kuat gitu ya. Yang sekarang ini nggak jalan gitu. Kerugiannya kita luar biasa, nggak cuma rugi dari segi bisnis ya. AC itu rusak saya karena mati cuma 5 detik. AC saya kapasitas besar-besar, yang mahal, mati cuma 5 detik Bu. Begitu mati langsung nyala lagi. Nah PLN pernah tahu bahwa kompresor itu kalau dimatiin nggak boleh nyalain seketika, itu merusak gitu ya. Itu masalah satu aja gitu ya. Jadi itu aja saya usulkan tuh YLKI atau dengan pemerintah DPR itu harus ada undang-undang melindungi konsumen. Menurut saya kalau itu ada, banyak orang menuntut, kapok dia. Terima kasih. Terima kasih untuk sarannya ya, usulan Pak Oni.